ketika mendapatkan seseorang yang terkena musibah, apa doanya? Ada tahu enggak? Kalau kita mendapatkan seorang kena musibah, itu adalah doanya. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtarakallahu bihi wa faddalani ala kathi mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang afani menyelamatkan diriku dari musibah yang menimpamu. Ya. Dan Allah faddalani memberikan aku kemuliaan. Wallahu a'lam.